iba a faltó. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة العشاء yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam satu masjid untuk menuntut ilmu syar'i yang merupakan bekal utama agar hidup kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan yaitu imbalannya besok di akhiratnya nanti. Sekarang tanggal 16 Sya'ban malam 17 dan sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan tamu. Dan tamu ini tidak merepotkan kita, malah membuat gembira kepada kita. Karena umumnya kalau tamu urusan dunia, sibuk kita dengan urusan dunia, ini tamu untuk kebaikan di akhirat kita nanti. Yang mana tamu itu namakan Ramadan. Dan ini satu tahun hanya berlangsung sekali. Satu tahun hanya satu kali. Dan juga banyak keutamaan-keutamaan membawa keutamaan tamu ini. Tentunya apabila kita mau menyambut tamu itu dengan baik. Tamu ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Para ulama sunnah seandainya tidak ada keutamaan pada bulan Ramadan kecuali Al-Quran ini, mereka sudah merasa bahagia, cukup. Karena Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena Allah menurunkan pada bulan Ramadan Al-Quran adalah petunjuk untuk manusia. Dan juga Al-Quran mengandung beberapa keterangan. Demikian juga mengandung pembeda-pembeda. Kita tahu itu hak dan batil lewatnya dari Al-Quran. Merupakan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada pada umat sebelumnya. Inilah kita harus merasa bergembira dengan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mukjizat ini sampai hari akhir nanti. Sedangkan kitab yang dahulu berhenti setelah, yaitu berhenti pula atau setelah berhenti masa berlakunya. Tapi Al-Quran subhanallah, bahkan setiap Ramadan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, malaikat Jibril datang memudarasah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana apabila Ramadan ini disertakan pula bukan hanya Al-Quran yang turun, tapi keutamaan-keutamaan yang lain. Di antaranya dianjurkan, diwajibkan kita siam. Itu keutamaan ya, yang nanti akan kita bahas. Dan as-shaum ini junnah. Shaum itu adalah perisai tamim tabir. Bahkan juga dengan siam ini subhanallah, Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa orang yang siam ini. Man shoma Ramadana imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia mengatakan man shoma Ramadan, yang itu setahun sekali. Barang siapa yang siam Ramadan dengan dasarnya iman, bukan karena adatnya orang. Nah, dan juga untuk mencari pahala, maka akan menghapus dosa yang lalu. waktu siangnya. Maka itu tamu yang akan menjemput kita. Ya, kemudian malamnya juga beliau mengatakan man qama ramadhana imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena siapa yang malam dianya itu salat, yaitu salat tarawih, akan diam dengan dasar imanan, dasarnya iman. Dan dasarnya ingin mencari pahala, bukan dasarnya karena umumnya orang. Kalau umumnya orang itu tarawih untuk permulaan penuh, nanti lama-lama menyusut. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum lain, tatkala yang pertama yaitu tidak penuh, kedua penuh, ketiga lagi, bahkan juga di akhirnya, bahkan juga para sahabat radhiyallahu anhum banyak meninggalkan urusan dunia, syahwatnya pula, untuk 10 terakhir Ramadan. Dan itu ada jaminan imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya, yaitu yang dahulu, ya, dosa dahulu, subhanallah, keutamaannya. Berapa kita sholat malam nantinya, tapi itu menghapus dosa yang lalu. Menghapus dosa-dosa kecil tentunya. Tapi dosa hutang tetap harus dibawa, harus dibayar. Pinjam harus dikembalikan. Yang hak manusia tidak bisa diselesaikan dengan kita beramal saleh, tapi hendaknya menunaikannya, yaitu kepada yang bersungguh. Tapi hak kita di hadapan Allah Ta'ala, banyak dosa yang kita lakukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita dengan bulan Ramadan ini. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan pula, kabar gembira, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Nah, pintu surga itu dibuka untuk orang beramal. Sebagaimana masjid dibuka, kalau kita enggak masuk masjid ya, enggak mendapatkan keutamaannya di masjid. Dibuka mana diberi kesempatan yang luas beramal apapun yang saleh, Allah Ta'ala akan menggandakan. Tapi walaupun dibuka, kalau orang itu diibaratkan rumah dibuka, tidak mau masuk, ya tidak mendapatkan keutamaannya, nikmatnya di rumah itu. Dibuka masjid 5 waktu, tapi kalau dia tidak mau datang, ya tidak mendapatkan hadis ini, karena dia futihat dibuka, orang itu suruh masuk. Itu istilah dibuka suruh masuk dia. Kalau tidak mau masuk, tetap dia tidak mendapatkan keutamanya. Futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, amal-amal yang baik. Dan Allah menjelaskan wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Maka surga itu akan kamu warisi di antara sebabnya karena amalmu. Nah, kesempatan yang baik. Dan digandakan oleh Allah Ta'ala lain dengan bulan yang lainnya. Kemudian juga wa ghulliqat abwaabunna, ditutup pintu-pintu neraka. Maka pintu neraka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khujibatin naru bisyahawat wa khujibatil jannatu bil makarih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Sahih Imam Muslim. Ditabirin neraka itu dengan hiburan-hiburan, dengan syahwat, keinginan. Mana apabila manusia meninggalkan hiburan-hiburan, berarti tertutup dia dari api neraka. Kemudian juga wa khujibatil jannatu bil makarih, ditutup surga itu dengan perkara yang dibenci oleh manusia. Perkara yang dibenci oleh manusia, sholat berjamaah, dibenci oleh manusia. Berarti kan ketika adzan yang masuk masjid lain dengan yang di toko, lain dengan di pasar. Hanya kalau orang melakukan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsunya, tetapi itu perintah Allah Ta'ala, berarti dia akan masuk di surga, akan masuk di pintu surga. Ya, ini menunjukkan. Dan kalau kita sudah beramal yang banyak, mesti kita akan tertutup dari kemaksiatan. Kita sholat 20 menit isya, tertutup 20 menit dari dosa, tertutup dari neraka. Kalau 1 jam kita berarti mengupayakan diri kita untuk mendapatkan surganya, mengupayakan diri kita untuk jauh dari neraka. Makanya kalau kita lihat Ramadan banyak aktivitas amal-amal ibadah, sehingga apabila orang beramal ibadah, tidak mungkin dia akan maksiat. Oleh karena tidak kita menjumpai orang maksiat lalu ahli ibadah enggak ada, tidak ada kamusnya. Tidak ada buktinya. Justru orang yang ahli ibadah akan berkurang kemaksiatannya. Karena orang yang tidak bisa merangkap ibadah lalu maksiat. Kalau orang itu ibadah dirangkap maksiat, maka dia menang maksiatnya. Orang mengamalkan bid'ah dengan sunnah, yang kalah adalah sunnah. Orang bertauhid ya Rabbi, kemudian ya lainnya, yang menang ya yang lainnya. Jadi kalau orang sudah beribadah pada Allah Ta'ala, dijauhkan dari api neraka. Kemudian juga wasufid hati syayatin, dan juga diikat setan-setan ini. Ini diikat setan untuk orang yang beramal soleh. Ya, bukankah kita ini kalau malam setiap malam diikat kita. Tiga ikatan. Ketika kita bangun, lepas satu. Berwudu, lepas dua. Setelah sholat, lepas sehat. Ya, maka orang yang ahli ibadah tidak bisa setan itu akan yaitu menggodanya. Dan itu karena sudah perjanjian daripada si iblis itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perlu kita sambut dengan gembira. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau juga menjelaskan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pula di dalam hati yang sahih, bahkan juga dijelaskan dalam ayat Al-Quran, bahwa Ramadan ada satu malam. Ya, mana itu telah ditentukan hitungan, yaitu hitungan yaitu harinya, hitungan terakhir, 10 terakhir. Maka Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Satu malam saja. Tapi ini tidak ada pada bulan selain Ramadan. Adanya bulan Ramadan itu pun bukan tanggal 17 Ramadan. Salah. Ya, walaupun dulu kemerdekaan 17 Agustus, tapi bukan berarti yaitu 17 Ramadan itu Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu jatuh pada yaitu ganjil sepertiga malam terakhir. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Jadi satu malam itu lebih baik daripada lebih baik, bukan berarti sama, lebih baik, namanya lebih, daripada orang beramal 1000 bulan. Subhanallah. Orang berinfak malam itu sama dengan berinfak 1000 bulan. Siam, yaitu sholat malam, baca Al-Quran, ya, yang lainnya berzikir, sama dengan lebih daripada 1000 bulan. Ini semuanya ikhwan, ya, kenapa kita itu mau meninggal dunia. Harta kita akan kita tinggalkan. Semua kerabat akan meninggalkan kita. Maka yang mengikuti kita adalah amal. Inilah yang perlu kita bagaimana, yaitu dengan datangnya tamu ini kita meningkatkan, ya, amal ibadah, dan kita sederhanakan urusan dunia. Sekiranya sudah cukup, ya Alhamdulillah. Kalau kurang, ya ditabak, dicari. Namun jangan sampai lupa ini masalah, karena bulan ini tidak bisa diganti bulan yang lain. Kalau orang kerja, bisa. Ya, tidak kerja sekarang, besok ganti, bisa. Siapa mengatakan tidak bisa? Tapi kalau masalah ini tidak bisa. Ramadan hanya satu tahun berulang, yaitu berulang satu bulan. Lailatul Qadar waktunya sudah ditentukan. Tanggal 21 sampai 29. Selesai. Tidak bisa diganti waktu yang lain, tidak. Urusan dunia bisa. Ya, ini perlu difahami untuk kita semuanya. Kemudian bagaimana selanjutnya kita ini menyambut tamu yang mulia ini. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memulai siam. Siam itu puasa. Karena siam itu namanya al-imsak, menahan diri. Tidak memulai siam kecuali apa beliau sudah melihat benar-benar adalah al-hilal. Al-hilal itu maknanya bulan sabit yang keluar dari arah barat. Tanggal 1. Jadi beliau tidak memulai siam. Ya. Kecuali kalau sudah nyata malam itu dilihatnya, besoknya beliau siap. Dengan dasar ayat dari surat Al-Baqarah 185. وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ falyasum. Barang siapa yang menyaksikan, kalimat menyaksikan itu melihat. Makanya ketika ada orang-orang yang menikah, mana saksinya? Makanya dia harus datang dilihat oleh mana saksinya. Ya, itu namanya persaksian. Jadi mas itu melihat, nampak. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka berpuasalah. Ini surat Al-Baqarah ayat nomor 185. Inilah cara syarat din yang harus kita fahami. Bahwa beliau itu kalau bulan Sya'ban itu menghitung-hitung. Nah, ini sudah tanggal malam 17, malam 18, malam 19. Nanti kalau sudah malam yaitu 29, beliau menyuruh. Ya, menyuruh untuk orang melihat. Kalau waktu 29 ini yaitu kelak hujan, enggak jadi siang besoknya. Terang tapi enggak melihat, yaitu enggak siang. Ya, hujan pun apalagi hujan. Mendung tidak. Tapi kalau sudah melihat siang, kalau tidak melihat saat tanggal 29, maka beliau menggenapkan 30. Ini nanti akan disebut hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enak. Dan yang berkewajiban hal ini adalah walul amri. Ini yang supaya kita fahami. Ada suatu hadis di sini yang diriwayatkan Imam Bukhari, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, maka berpuasalah kamu ketika kamu melihatnya hilal, dan berbukalah maknanya berhari rayalah ketika kamu melihat hilal. Fa in ghubiya alaikum, kalau samar, mana samar, tanggal 29 kita malam 29 kita melihat itu kok samar, fa akmilu iddata sya'bana salasina, sempurnakan bulan Sya'ban itu 30. Jadi satu bulan itu kalau untuk komariannya 29 atau 30 saja, enggak ada 28 apalagi 31. Kalau bulan Masehi itu beri dihitung, bukan melihat. Dihitung. Jadi kalau Januari 30-31, kalau Februari mesti 28. Nanti 30, ya nanti apa itu, 29 ya? 29 atau 29? 29. Nah, nanti 30-31 begitu. Tapi kalau yaitu untuk urusan bulan itu perjalannya 28. Jadi bulan itu munculnya 28 titik. Nah, jadi ketahui. Dari awal nanti dari arah barat dan berikutnya dari arah timur. Dan itu walaupun orang awam bisa melihat. Melihat untuk melihat tanggal sempurnya itu pas tanggal 15-nya dia. Habis itu dilihat dulu nanti tanggal sekian, maka melihatnya. Nah, beliau kalau tanggal 20 malam, tanggal 29 menyuruh orang. Menyuruh, dan ini sebagai walul amri menyuruh. Dan nanti akan dijelaskan di sini. Ada kisah yang bagus sekali, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini karena ini siam Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus kembali dalil-dalilnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala, jaa arabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang pegunungan, jauh dari perkembangan kota. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa datang? Ada berita bahwa utusan Allah taala telah diutus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, katanya orang Arab Badui ini, inni raaitul hilala. Wahai Nabi, saya sudah melihat al hilal. Ini orang Arab Badui. Bukan sekolah sarjana, di orang Arab Badui. Melihat, dan di padang pasir itu gampang. Atau yaitu dan melihatnya enggak pakai teropong, sudah namanya melihat, dulu enggak ada teropong. Nah, melihat dia. Ya. Nah, melihat ya. Nah, itu kalau di pesisir atau di padang pasir lebih mudah untuk jelasnya. Lalu apa katanya? Kala katanya beliau, karena orang ini belum diketahui ini orang muslim apa orang orang kafir ini. Tapi laporan, ya Rasulullah, inni syahidul hilal. Saya sudah menyaksikan hilal. Dia mengatakan, atashhadu an la ilaha illallah. Apakah kamu sudah bersyahadat la ilaha illallah? Ini menunjukkan persaksian untuk mengetahui Ramadan atau Syawal harus orang muslim. Cukup satu saksi. Saksi untuk din juga satu. Khatib cukup satu. Tidak ada khatib dua. Nabi satu. Allah Ta'ala satu. Tapi saksi pernikahan, saksi urusan dunia, dua minimalnya. Ada lagi nanti saksi empat. Kalau menuduh orang berbuat zina. Ada lagi saksi tiga. Ini perlu difahami. Biasanya kalau sudah mau hari raya, banyak orang minta zakat fitrah. Berpura-pura baju yang tidak layak dipakai. Nanti kalau sudah dapat, dia baju lagi kemudian kolbaknya di bawah. Itu pernah terjadi. Nah, untuk menyaksikan si fulan miskin harus ada tiga saksi. Dari desa itu orang yang alim yang bisa dipercaya, dan jadi tiga. Kalau saksi untuk din satu orang, maka Rasulullah SAW menanya, atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu hai, yaitu orang bersyahadat la ilaha illallah, qala na'am ya wa nabi, saya sudah bersyahadat la ilaha illallah, qala atashhadu anna muhammad rasulullah, apakah kamu sudah bersyahadat wa anna muhammad rasulullah. Ini menunjukkan kita hendaknya menanya ketika mereka melaporkan masalah urusan din. Dia muslim apa orang kafir? Kalau muslim, maka akan diterima. Apa katanya? Qala na'am ya wa nabi. Saya sudah bersyahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Qala katanya beliau, ya Bilal, adzin bin nasi. Beritahu umumkan orang. Ini menunjukkan harus ada pengumuman. Yang menyuruh mengumumkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sebagai wali amri. Tidak yang mengumumkan saat itu sahabat Umar, tidak. Karena saat itu beliau belum jadi khalifah. Tidak pula Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi itu haknya wali amri. Dan untuk kesamaan, karena kita harus taat kepada wali amri. Ya memang wali amri itu, yang menguasai dalam satu negeri yang sah. Dan alhamdulillah negeri kita ini ada Departemen Agama. Nah, yang itu yang mengurusi dalam hal ini. Maka itulah yang berhak mereka ini untuk menentukan hal ini. Apa katanya? Fal yasumu ghadan, beritahu manusia, besok kita siam. Ini menunjukkan bahwasanya pembuktian, yaitu siam satu Ramadan, maka dinyatakan yaitu dengan ru'yatul hilal berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya. Di antara sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang umatnya mengawali Ramadan ini dengan puasa satu hari atau dua hari. Tapi kalau orang itu mulai dari awal ya, siam ya itu mulai dari awal biasa Sya'ban ini ya, karena beliau dijelaskan oleh Aisyah paling banyak siam pada bulan Sya'ban. Tapi bukan berarti siam secara keseluruhan, tidak. Ya. Ada sebagian ulama menafsirkan seperti Imam Nawawi agar terbiasa orang itu. Nah, kalau sudah terbiasa siam hari Senin, hari Kamis atau siam Nabi Dawud, kok kurang satu hari siam pas harinya? Hari siamnya enggak apa-apa, karena ini bukan dalam rangka untuk siam yaitu menyambut Ramadan, bukan. Tapi untuk jaga-jaga, jangan-jangan besok ini Ramadan. Saudara, saya niat siam aja enggak boleh. Karena ibadah itu harus berdasarkan dalil yang yakin. Ya, seperti orang sholat harus tahu dulu ini waktunya. Kalau belum tahu, dia tanya. Jadi kita tidak boleh siam satu hari sebelumnya atau dua hari sebelumnya. Ya, ada pun orang yang membiasakan diri siam hari Senin atau hari Kamis atau siang Nabi Daud, silakan. Karena bukan dalam rangka untuk mendahulinya. Mana dalilnya? Dalilnya, dan juga untuk ibu-ibu, ya, bahwasanya yaitu pembayaran hutang siam ini akhir adalah bulan Sya'ban. Bagi yang belum bisa membayar, maka dengan fidyah. Demikian juga untuk yang lagi yang lain, barangkali masih ada hutang, karena hutang wajib dibayar. Kalau kita hutang kepada orang wajib dibayar, maka hutang kita kepada Allah Ta'ala aula bil qada'i, lebih utama untuk kita tunaikan. Apalagi hutang kita pada Allah Ta'ala untuk kebaikan diri kita. Adapun dalil yaitu kita dilarang siam satu hari atau dua hari sebelum Ramadan ini, ya, dalam rangka untuk menyambut atau hati-hati, maka ini sebagai berikut larangannya. Ani Ibn Abbasin, hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu qabla Ramadhana. Maka janganlah kamu siam sebelum datangnya hari Ramadan. Baik satu hari atau dua hari atau tiga hari. Kalau bermaksud untuk menyambutnya itu tidak boleh. Tapi kalau sebelumnya kita siam, ya, maka boleh. Sumu liru'yati, siamlah kalau sudah jelas-jelas kamu melihat bulan. Nah, melihat ini bukan kewajiban untuk semua kaum muslimin. Tapi ini kewajibannya wali amri yang mengumumkan kita. Jangan nanti masing-masing beda. Saya melihat kok yang lain belum melihat. Oh, di sana sudah melihat. Kembalikan kepada wali amri. Karena wali amri berhak untuk berijtihad. Dalilnya idza ijtahadal hakim jika berijtihad hakim, kita bukan hakim. Fa akhta'a, maka dia keliru, falau ajrun, dapat satu pahala. Baina asaba, jika benar falahu ajron, kita serahkan pada mereka, walaupun toh direkayasa atau yang lainnya, tetap kita kembali wala amri. Ya, karena apa? Karena wala amri insyaallah telah mengutus tim dan juga yang lainnya, maka yaitu penuntunnya di sana. Wa aftiru birru'ya, fa in khalatunahu ghayabatun fa akmilu salasin. Kalau memang ada menghalanginya. Nah, ya. Jadi kita tidak boleh, oh ini barangkali besok, ini kan sudah 29. Ya lebih baik hari ini puasa, tidak boleh. Atau besok kita niatkan puasa, tidak boleh. Sampai betul-betul ada berita bahwa itu adalah yaitu hari satu Ramadannya. Selanjutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu mau siam Ramadan, itu malamnya niat. Ya, niat. Lain dengan siam sunnah. Siam sunnah kita ada niat malam hari, pagi hari, ya, jam 8, jam 9 belum makan, cari di rumah makan tidak ada. Berniat waktu itu untuk siam boleh. Karena memang pernah beliau nanya pada istrinya, ada makan tidak ada. Tanya lagi istri yang lain, tidak ada. Subhanallah, kesederhanaan hidupnya pagi hari. Ya, menanya makan tidak ada, kalau begitu saya siap. Ini menunjukkan siam sunnah boleh niatnya waktu pagi hari. Tapi kalau sudah setengah hari kita belum makan, kita tidak boleh untuk niat siam. Karena siam itu bukan setengah hari. Jadi kalau masih pagi atau jam 9 apa mau lanjut boleh. Tapi kalau sudah setengah hari, walaupun kita belum makan karena sudah niatnya tidak ada. Itu para ulama menjelaskan, kalau tidak salah ada Syekh Ibnu Saim rahimahullah taala atau Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Nah, adapun dalil siam ini harus yaitu niat malamnya bersumber dari hati yang diriwayatkan Imam Nasa'i an Hafsah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menetapkan siam, ya, sebelum fajar, maka tidak sah siamnya. Dan niat itu niat dalam hati, tidak ada nawaitu an asumu ghadan. Ya. Jadi niat itu dalam hati kita, termasuk masjid, ya. Kita apa? Kita rumah itu ada niat, ini niat, tapi enggak kita lafadzkan. Oh, saya mau berangkat rumah. Itu ada dalam hati kita, maka niat itu ada dalam hati. Nah, kita bisa mengetahui kalau malam istri kita atau kita sudah siap-siap, nanti ini untuk sahur. Nah, itu sudah niat. Besok puasa loh. Oh iya, besok puasa nih. Walaupun nanti subuhnya atau lupa, karena dia sudah, karena malam itu mulai dari maghrib sampai menjelang subuh, itu namanya malam. Jadi kalau kita sorenya masih belum bisa. Tapi sudah maghrib, insya Allah besok mau siam. Itu sudah niat. Ya, walaupun nanti malamnya lupa, enggak apa-apa, karena sudah sore, setelah maghrib sudah niat. Niat itu, jangan lupa loh, nanti besok siam itu sudah niat ya. Ya, dan niat ini khilaf ulama, apakah setiap malam ataukah dirapel satu bulan? Yang paling utama adalah setiap malam, karena kita tidak tahu suatu saat ada udur, yaitu sakit, ada udur pepergian, ya. Maka karena ya itu tadi niat itu bisa kita, nah ya itu hari ini untuk sahur, disisakan makanan untuk sahur, yang itu sudah namanya di niat, tidak harus yaitu diucapkan di dalam lisan kita. Baik, kita lanjutkan. Jadi jangan sampai diberitahu ini untuk istri kita, anak-anak kita yang lainnya, khusus untuk siam Ramadan. Petunjuk beliau pertama tidak memulai siam kecuali nyata-nyata betul melihat ru'yatul hilal. Dan beliau dan juga para sahabatnya tidak mengawali siam ini dengan siam satu hari atau dua hari sebelumnya. Yang nomor tiga, maka beliau pada waktu yaitu mau berpuasa malam harinya yaitu yang diperniat. Kemudian berikutnya, beliau tidaklah mulai berpuasa sampai benar-benar melihat fajar. Melihat fajar. Jadi melihat fajar maknanya mulainya berpuasa. Faham ya, mulai berpuasa. Ada orang mulai berpuasa mulai jam 12 sudah enggak makan, enggak minum. Dikira itu lebih baik, bukan. Adapun kita enggak makan, enggak minum itu enggak ada satu masalah, tidak harus makan. Makan hukumnya halal ya. Namun kalau niat kita, wah ini saya yaitu mulai jam 12 yang umpamanya tidak makan, tidak minum karena niat, karena kelanjutannya untuk siam, maka kurang baik. Jadi kurang sempurna. Ya, kalau niatnya enggak apa-apa niatnya. Namun untuk makan dan minumnya ini, maka beliau sahur. Jadi niat itu boleh pada waktu awalnya ya. Tapi bayang, kalau kita memulai sahurnya pada waktu yang terakhir itu bagus sekali. Karena ada ayat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah nomor 187, wa kulu wasrafu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajri. Dan makanlah minumlah sampai nampak bagimu yaitu benang putih dari benang yang hitam dari fajar, maknanya sampai nampak fajar. Nah, fajar itu dua, fajar kadzib, nah itu pertama yang mana menjulur atas ke bawah, terang tapi sebentar, habis itu hilang. Nah, ada pun fajar shadiq yaitu dari atas ke bawah kemudian melebar, terang, ini namanya fajar shadiq. Dan ini yang dimaksudkan, maka tidaklah yaitu beliau Allah mengatakan qulu wasrabu, makan minumlah ya sampai datang yaitu fajar shadiq, baru kita berhenti. Bahkan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang memberikan penjelasan maknanya, apabila kita sedang sahur kok kemudian di tengah sahur kita dengar azan, fala tadha, maka janganlah meletakkan inaknya, bejananya sampai dia qadha, merampungkannya. Jadi maknanya kita sedang makan ya, lalu dengan azan dengar azan subuh lanjutkan. Tapi kita tidak mulai berbuka pas azan subuh tidak boleh, karena itu sudah waktu. Nah, tapi kalau kita sebelumnya yaitu sahur kok ternyata mendengarkan azan, maka dilanjutkan boleh. Ya, dilanjutkan boleh seperti orang sholat subuh. Ya, karena ya ketinggalan ya kesiangan, dia sholat subuh sebelum terbit matahari. Tatkala dapat satu rakaat kok terbit matahari, maka boleh melanjutkannya. Kemudian juga dijelaskan di sini yaitu batas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sahurnya dengan azan subuh. Itu kira-kira membaca ayat 50 menit. 50 ayat kok 50 menit. Baca 50 ayat. 50 ayat yang pendek-pendek. Jadi beliau makan kemudian menanti subuh. Dan itu bukan berarti tidak boleh menjelang subuh. Boleh, namun seandainya kita lebih berhati-hati umpamanya ya. Makan, setelah makan kira-kira membaca ayat 50 kemudian waktu itu adalah waktu subuh. Contohnya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. An Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa Zaid bin Sabit tasakhara, waktu itu Zaid bin Sabit sedang sahur. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit tasakhara. Jadi beliau dan juga Zaid bin Sabit sahur. Falamma faragha min sahurihima, ketika Zaid bin Sabit dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rampung dari sahurnya, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila sholati, maka beliau berdiri untuk menjalankan sholat. Qulna la, yani liunasin kam kana baina faraghihima min sahurihima wa tukhulihima fis sholat, berapa jaraknya beliau ini setelah makannya dengan setelah sholat subuh, sholatnya, sholat apa itu? Sholat subuh. Maka dikatakan di sini, qala qadra ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayat. Kira-kira orang-orang itu membaca 50 ayat. 50 ayat yang secara tartil. Ya. Jadi maknanya setelah yaitu apa itu sahur tidak lama lagi, kemudian adzan, kemudian beberapa saat kemudian beliau menjalankan sholat, itu yang dihitung dari mulai sahurnya sampai memulai sholatnya ini sekitar 50 ayat. Ini menunjukkan anjuran untuk mengakhirkan sahur. Dan juga termasuk petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menyegerakan buka. Namun ikhwan, menyegerakan buka ini bukan berarti sampai kenyang lalu kemudian sholat jamaahnya ketinggalan, ini salah. Dan juga kadangkala pula ada orang gak benar mengundang buka sama di hotel. Ya, makan sudah berdiri gak duduk yang lainnya dan banyak pemborosan ya. Kemudian sholatnya ketinggalan. Ya, kalau kita mengajak buka bersama, masukkanlah ke masjid. Kenapa harus di hotel, di rumah? Ya, kecuali kalau di rumah kita dengan di masjid, nah, dekat dengan masjid, tidak mengapa. Dan upayakan, karena beliau berbuka takjilnya, takjil itu bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, takjil itu segera berbuka. Tapi bukannya beliau itu kurma 3 biji, ya 1 biji. Bukan sampai kenyang makan lalu enggak. Ya jadi itulah, ya, makan ringan. Jadi kalau ada yaitu balak atau kurma ya masih muda. Kalau enggak ya kurma biasa boleh. Kalau tidak ada ya air. Kalau biar tidak ada sampai menyesap jarinya. Supaya dikatakan bahwasanya beliau telah berbuka. Ya ini menunjukkan. Ya ini untuk muadzinnya juga begitu. Bawa dulu air. Belum adzan setekum dan adzan enggak apa-apa. Karena kita berbuka itu tidak harus menunggu adzan. Kalau sudah tahu kita punya rumah tingkat mana matahari sudah tenggelam, nah, boleh buka. Ya, ada orang kok belum adzan, kok belum adzan. Iya, itu belum melihat matahari sudah. Nah, ada orang mau adzan itu kadang-kadang terlambat. Kadang-kadang jamnya apa? Terlambat. Ya, kita kalau sudah tahu, cuma kita kalau adzan ini jangan mendahului, nanti jadi keker masyarakat. Ya karena pernah dipraktekkan gitu, tapi bukan cuma kita, cuma yang lain. Dikerutuk orang-orang banyak, orang awam yang gak tahu. Jadi adzan ya kita kembali kepada umumnya. Namun ketika kita berbuka, lihat kalau kita sudah tahu ya, tenggelam, yaitu kalau tidak tahu ya kembali kepada jam. Kalau tahu itu lebih tepat. Ya, karena mata melihat, maka saat itu kita berbuka. Namun berbuka sederhana kemudian kita menjalankan sholat maghrib ya, dan ini perlu difahami, menyegerakan buka ini adalah termasuk sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, la tazalu ummati bi khairin ma atsalul fitra. Senantiasa umatku ini dihukumi umat yang paling baik jika menyegerakan berbuka. Ada orang mengatakan nanti saja setelah sholat, ya. Nah, kalau dia setelah sholatnya sebelumnya minum, enggak apa-apa, itu sudah berbuka dia. Dan ada lagi orang yang berlebih-lebih tidak mau berbuka, yang penting setelah sholat dianggapnya itu lebih baik, tidak boleh. Kita itu kembali kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau setelah azan, setelah terbenam matahari, maka berbuka. Ya, maksudnya belum azan kita sudah tahu. Ya nanti sudah maghrib berbuka. Karena di situ takjil menyegerakan. Setelah itu kita bisa mengulang berbuka lagi setelah kita sholat. Dan membayangkan kita, ikhwan, ya jangan mengundang saudara-saudara kita sebagaimana umumnya orang mengundang berbuka tapi jauh dari masjid. Nah, ini ya karena sholat berjamaah ini ya itu di masjid, tidak bisa di tempat yang lain. Sedangkan berbuka di masjid bisa, kita membawa air satu gelas atau membawa kurma satu biji sudah cukup, ya. Maka apabila kita mau mengajarkan berbuka, boleh dibawa ke masjid, itu lebih utama. Wallahualam. Kemudian juga menunjukkan pula kita anjuran diantara petunjuknya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dianjurkan untuk sahur. Karena sahur itu umumnya orang malas, ya enak tidurnya daripada sahurnya, ya gitu ya, itu manusia ini. Tapi kalau tukang itu yang lain enak makannya daripada yang lain, ini kan kita diuji. Justru yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ini dibenci oleh hawa nafsu. Karena itu tadi dijelaskan khujibatil jannatu bil makari, amalan-amalan menuju ke surga itu pada dasarnya dikurang, disenangi, dibenci. Itu sahur, bangun sahur, nah, sudah lah enak tidurnya, enggak apa-apa yang penting niat. Dia tidak mendapatkan keutamanya sahur. Kenapa beliau mengatakan tasakharu fa inna fis sahuri barakatun? Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Sahurlah karena sungguhnya sahur itu mengandung berkah, berkah itu kebaikan yang banyak. Tasakharu fa inna fis sahuri barakatun. Maka sahurlah karena sesungguhnya yaitu sahur ini mengandung keberkahan yang banyak, kebaikan yang banyak. Ya, walaupun kita hanya satu sendok nasi atau satu yaitu kurma atau yang penting sahur. Karena mana sahur dia makan untuk, ya. Dan dianjurkan untuk tenaga yang sifatnya kerjanya keras, angkat-angkat. Maka hendaknya agak mendekati subuh. Ya. Kurang 10 menit atau 5 menit. Makan yang banyak enggak apa-apa karena tenaganya. Berbeda dengan orang yang biasa duduk kerjanya di kantor atau mungkin makan setinggi. Tapi kalau kerja enggak boleh, kita mau yaitu siam kerja merugikan orang. Nah, makanya di Allah Ta'ala mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Makna ukuran jangan berlebih-lebihan masing-masing orang. Maka orang bekerja keras lain makanya dengan orang yang dia kerjanya ringan. Yang jelas, ya apabila kita fahami sebetulnya kalau kita tahu sahur itu dengan sarapan pagi enggak jauh paling pol 1 jam perbedaannya. Makanya dianjurkan kita kalau sahur dianjurkan dekat dengan waktu subuh, kalau buka dianjurkan apa? Segera. Karena manusia itu ada dua kegembiraan. Beliau mengatakan lisaimi farhatan. Subhanallah. Orang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Ya. Farhatun indal iftari. Bergembira pada saat mau berbuka. Gembiranya di dunia. Dan juga nanti di akhiratnya ketika berjumpa dengan Allah. Bayangkan siam tidak lama, apalagi peredaran matahari sekarang cepat banget. Ya, dibedakan dengan zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Cepat sekali ya. Belum lapar sudah maghrib kita makan. Dan iya kan. Subhanallah. Ya. Ternyata kita kaum muslimin dan muslimat. Makan ini kalau kita melihat siam itu enggak banyak, bukannya sedikit, sahurnya aja sedikit, badan kita kuat gitu. Kalau tidak puasa, banyak sana makan nyemil terus dia. Tapi subhanallah, ketika kita siang ternyata kita diuji dengan makan seperti itu, sebetulnya badan kita ini kuat. Karena yang membuat kuat itu Allah. Makanya beliau mengatakan makanlah lukma au lukmata ini. Dua, satu suap atau dua suap. Kalau masih kurang sepertiga. Makanan sepertiga air, sepertiga udara. Ini mungkin untuk orang ya apa itu kuli. Itu angkat-angkat barang. Ya, kalau satu saya ini satu suap enggak cukup. Kalau lapar ya makan lagi. Karena Allah mengatakan kulu wasrobu. Baik. Ya. Itu diantara hal yang harus kita pahami. Kemudian juga beliau pada bulan Ramadan memiliki akhlak yang sangat mulia. Bagaimana tidak? Oh, ini bulan yang mulia dibandingkan bulan yang lainnya. Maka beliau dijelaskan dalam ayat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau adalah memiliki akhlak yang baik. Bagaimana kita bisa meningkatkan bukan hanya siam, bukan hanya pula yaitu tarawih kita, tapi bagaimana amalan kita. Karena siam itu maknanya al-imsak, membendung perbuatan maksiat. Ya. Makanya ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yata qaul az-zur wal amala bihi." Dalam satu riwayat wal jahala. "Falaisa lillahi hajatun fi ayyata at'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang kotor, berdusta, menipu, ya memalsu, mengecek, mencela, menggoncing, memfitnah, karena lisannya banyak dosanya daripada baiknya, dan lisannya banyak yaitu bicara banyak geraknya daripada tangan kita, maka beliau menjelaskan malam yataqaula zur, barang siapa yang siam dia tidak mau berhenti dari ucapan-ucapan dosa, ya, dari membohongi, memalsu, menipu, memfitnah, mencela, wal amala bi, dan juga tidak mau meninggalkan perbuatan keji, wal jahla, dan tidak mau juga meninggalkan kebodohan, tidak mau menuntut ilmu. Falisa lillahi hajatun fi ayyata at'amahu wa syarabahu, maka Allah Ta'ala tidak butuh orang itu siam meninggalkan makan dan minumnya. Karena menurut asal asyamu, ya, siam itu adalah meninggalkan ar-rafas. Meninggalkan yaitu berhenti menghalangi dirinya dari ucap itu yang kecil, perbuatan yang kecil itu asalnya siam. Ya, makanya ketika ada orang, wa in sabaka ahadun fakul inni sa'im. Kalau kita siam, ada orang mencaci, katakan saya ini siam, maksudnya saya tidak perlu mencaci kamu. Subhanallah. Keindahnya siam, kita dicaci, tidak perlu mencaci, karena so'im itu maksudnya sakit, kamu harus diam. Ini faedah yang banyak. Maka orang yang siam tapi mencela, mencaci, menghibah, bohong, berdusta, ya, membohongi orang, menggonjeng, maka Allah Ta'ala tidak menerima. Falaisa lillahi hajatun fi ayyata at'ama wa syarabahu. Maka Allah Ta'ala tidak butuh orang untuk meninggalkan makannya dan minumnya. Nah, jadi ada siam dua nih, siam badan kita dari makan, minum dan kumpul istri siang hari. Siam yaitu jiwa kita, hati kita, ya, dan mulut kita dari perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Ini keutangan yang ini menunjukkan bahwa setan dibelenggu karena apa? Tidak mampu setan untuk menggoda. Tapi kalau orang itu sifatnya masih biasa bohong, menipu, ya menggoncing, maka berarti dia tidak siam dalam hatinya. Walaupun pula siam salah zahirnya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan tidak pula mengurangi kebaikannya kepada keluarga. Tatkala kita disuruh berbuat baik kepada Allah Ta'ala dengan siam kita, dengan tarawih kita, dengan amal kita, maka tidak mengurangi kebaikan beliau kepada kerabatnya. Ya, jadi jangan sampai siam ini lalu orang itu menggunakan untuk tidur. Ada kata di mana? Di mana itu? Nggak usah lupa itu. Di mana? namun shaim. Tergimana? Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Oh, shaum namun shaim ibadah. Ini keliru. Oh, tidurnya berpuasa kok ibadah. Nah iya, iya, emang ayo masyhur, tapi masyhur tidak benar. Ya. Jadi kita jangan sampai nanti anu tidur, kita harus meningkatkan. Anu siam tapi enggak sholat jamaah. Tidur, itu tadi dalilnya sholat naumu saim ibadah. Gimana orang ibadah? Ibadah itu tidur, kalau kita bermaksud itu bangun malam. Ya. Jadi kita beritahu kerabat kita, kita nisyam itu menambah maknanya bulan Ramadan ini tambahan yang wajib. Jangan kewajiban yang ada itu kita abaikan lalu kita ganti dengan kewajiban Ramadan. Bukan begitu, makanya kita tingkatkan. Tatkala kita sholat lima waktu di masjid, maka hendaknya pada waktu bulan Ramadan lebih awal pula kita di masjid. Karena Ramadan keutamanya dengan amal. Lihat semuanya tadi dengan amal. Makanya bulan Ramadan kalau orang tidak beramal tidak mendapatkan kebaikan Ramadan. Karena orang itu baik ditinjau amalnya. Selanjutnya boleh di sini dijelaskan oleh beliau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahli. Paling baiknya kamu itu adalah paling baik kepada kerabatnya. Wa ana khairukum li ahli. Sedangkan saya paling baik dengan kerabat saya. Ya, jadi waktu siang bagaimana hubungan keluarga, di rumah tangga, ya, bersih-bersih, ya, bukan bacanya Quran saja ya. Yang lain bantu-membantu dalam rumah tangga menunjukkan bahwa Islam bukan hanya masalah satu yang diperoleh. Urusan dunia pun yang dibutuhkan tidaknya kita peroleh pula. Walaupun akhirat itu harus lebih banyak dan lebih kita utamakan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara petunjuknya ketika beliau punya istri maka beliau memang tidak berkumpul tidak jima waktu siang harinya namun yaitu memberikan kecupan manis kepada si istri yang lain itu enggak apa-apa. Cuma memang beliau itu kuat sekali untuk menahan apa? Nafsu. Tapi kalau kita nanti seperti itu keblanjur atau keblabat yang tidak boleh. Dalam satu ayat wala takrobus zina. Jangan kamu mendekati suatu perbuatan zina. Nah ini kalimat beliau itu kuat sekali. Jadi kalau kita hanya sekedar mencium istri enggak apa-apa. Tapi kalau terus menerus bahaya. Ya. Nah, boleh waktu malam. Lailatul ukhillalakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum dihalalkan untukmu malam hari. Karena awalnya belum turun ayat ini maka para sahabat bingung. Sangat bingung. Karena diharamkan kan tidak boleh mengumpul berarti siang malam enggak boleh. Lah orang yang saat turun ayat. Turun ayat. Bergembiralah para sahabat karena malam ini ada bagian dari catatannya untuk keluarga kita dan untuk diri kita ya. Jadi boleh ya orang bersenang dengan istrinya tapi satu yang tidak diperkenankan. Dijelaskan di sini kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubasiru. Beliau mencium istrinya dan juga berkaul pula wa huwa saimun. Beliau siam wa kana amlakukum li irbi. Tetapi beliau itu yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Selanjutnya, di antara petunjuk juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga tidak pernah meninggalkan siwak. Siwak itu yang membersihkan gigi. Karena umumnya orang berpuasa maka akan keluar apa? Yaitu uapnya yang tidak baik. Tapi dijelaskan oleh beliau anna rihas sha'im la fulukh as-sa'imi, maka sungguh baunya siam itu lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada minyak kasturi. Namun walaupun demikian kita tetap disuruh bersihkan yaitu gigi kita. Cuma kalau sudah zuhur ke atas tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, sehingga nanti sebagian air itu masuk di tenggorokan kita. Tapi kalau kita berkumur ya, tidak ada niat kemudian ya namanya orang masuk, kita tidak bakal. Karena innamal a'malu binniat. Tapi kalau dia bayi itu ya berkumur Nabi nah, dengan air tawar ya nanti dirasa mudah-mudahan ya, masuk ya tidak boleh. Innamal a'malu binniat. Ya. Ya, adapun kita kepanasan mandi mungkin enggak apa-apa, cuma jangan sampai menyesap air. Boleh. Karena suatu saat orang kepanasan mandi, bahkan juga di yang apa itu dikasih air handuk ya, air ya di nama seko boleh enggak apa-apa. Ya, itu tidak diharamkan karena yang diharamkan adalah makan dan minum. Berulang-ulang mandi enggak apa-apa kalau badannya itu panas di rumahnya, tidak ada sesuatu. Bukan berarti kita harus menyiksa. Wah lebih baik panas nanti biar pahalanya banyak, tidak. Karena kita disuruh dingin. Cuma tadi ya yang tidak boleh adalah makan dan minum. Atau memasukkan yang sifatnya gantinya makan, tidak boleh. Itu seperti infus, tidak boleh karena itu bagian daripada minuman. Dan orang diambil darahnya untuk dicek, tidak mengapa. Selanjutnya pula Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya saya ini tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintah mereka agar bersiwak setiap wudu atau setiap sholat. Namun tetap kita bagaimanapun dianjurkan untuk berkumur ya. Kemudian juga bersifat, kalau tidak punya sifat, ya gantinya adalah sikat gigi. Selanjutnya, bagaimana dengan berbekam? Beliau pernah bekam pula pada waktu bulan Ramadan. Ada dua hadis di sini yang menjelaskan, pertama tentang batalnya siam bagi orang berbekam. Yang nomor dua, beliau pernah berbekam tapi tetap melanjutkan siamnya. Oleh Syekh Musa Ali Nasr, rahmatullah ta'ala yang baru saja meninggal dunia karena kecelakaan di Tabuk, maka beliau menjelaskan dalam kitabnya bahwasanya hadis yang menjelaskan aftarul hajimu wal makcum, telah berbuka bagi orang yang membekam dan yang dibekam itu apabila dihukumi sebagai orang yang sakit. Karena orang membekam dulu itu dengan di yaitu di stop. Ya, sekarang lahir dengan alat. Jadi kemungkinan darah itu, molekul darah akan masuk tenggorokannya. Dan juga karena yang dibekam ini bisa juga keluar darah yang banyak sehingga menjadikan dia sakit. Kalau sakit maka dia hukumnya seperti orang yang sebenarnya sakit. Kalau memadarokan dirinya maka hendaknya dia berbuka. Namun dijelaskan di sini beliau ikhtajaman nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa wasaimun. Pernah beliau berbekam tapi beliau dalam keadaan siam. Di sini ada khilaf ulama sunnah. Pertama ada mengatakan maka orang yang berbekam pada bulan Ramadan siangnya tidak mengapa. Karena beliau juga pernah berbekam dan tidak membatalkan siamnya. Ada pun khatib yang mengatakan yang membekam dan juga dibekam batal siamnya. Ini dikatakan hadisnya mansukh, maknanya hadisnya dihapus. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang nomor dua, tetap dianjurkan kita tidak berbekam kecuali baru yaitu malam atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas untuk berhati-hati ya, ya kita sebaiknya tidak berbekam pada waktu siang harinya. Namun kalau memang diperlukan karena badan kita sering untuk berbekam ya bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga beliau sallallahu alaihi wasallam pada waktu bulan Ramadan berjihad. Perang, bahkan juga menang pada waktu perang apa? Nah, perang Badar. Ya, perang beliau siap. Dan juga perebutan kota Mekah pada waktu bulan Ramadan pula. Ini menunjukkan bahwasanya nah kegiatan apapun orang siam tidak mengurangi ya untuk kegiatan yang lainnya. Karena beliau pada waktu itu perang bukan ya, kita bukan perang melawan musuh karena sekarang ya mudah-mudahan kita tidak ada musuh misal yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kita mujahadah bersungguh-sungguh untuk yaitu membaca Al-Quran, ya, juga membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau amal-amal yang lain yang sifatnya banyak manfaatnya. Dan juga termasuk petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila umatnya ini sakit atau pepergian. Maka Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Karena siam itu ada hubungan dengan kesehatan. Barang siapa yang sakit atau pepergian, sakit hubungannya dengan kesehatan. Pepergian, orang pepergian itu lain dengan orang yang mukim. Lebih capek mana? Pepergian. Nah, lebih tenang mana? Di rumah. Makanya Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin," barang siapa yang kamu dalam keadaan sakit atau bepergian, "fa iddatum min ayyamin ukhar," maka boleh ditunda siamnya atau ya siamnya pada hari yang lain. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan orang sakit itu ada tiga macam. Ada sakit yang sifatnya tidak memadharatkan untuk dibuat siam. Maka harus siam. Contohnya apa? Sakit panu. Sakit karena suaminya belum ngasih nafkah, sakit kan. Ya. Sakit kudis itu enggak ada hubungannya dengan fisik, enggak ada. Maka tetap siam. Yang nomor dua, ada sakit yang sekiranya kalau dibuat siam itu tidak memadharatkan badannya, ya, ya, tetapi mengurangi sedikit namanya kesehatan, tidak mengapa. Jika siam maka boleh. Ya. Tapi kalau sudah sakitnya memadharatkan badan, tidak boleh. Contohnya namanya ada orang punya sakit ginjal. Ya, ada orang punya sakit yang lain, kalau dibuat siam maka pertama sakit tidak boleh. Karena Allah Ta'ala mengatakan, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kamu itu kemudahan, Allah Ta'ala tidak menghendaki kamu kesulitan. Ini yang berhubungan dengan sakit. Tidak ada sakit yang tidak ada madorotnya untuk siam, maka kita tetap siam. Ada sakit yang sifatnya kalau kita buat siam masih mampu, cuma ada madorot sedikit, enggak apa-apa. Boleh siam, boleh tidak. Tetapi kalau sakit yang sudah menjelat, kalau dibuat siam mesti sakit, tidak boleh kita siam. Karena kita tidak boleh beribadah yang menyakiti atau mendolimi jasad kita. Pepergian juga ada tiga. Pepergian, kalau pepergian haram, dilarang kita. Satu, pergi haram dilarang. Yang nomor dua, dilarang pula kita. Bagaimana? Yaitu pepergian yang haram kemudian tidak siap. Contohnya begini. Saya ini kalau tidak pergi nanti saya kena siam. Lebih baik saya pergi saja. Itu namanya khailah. Ini tipu daya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Wa makaru wa makaru. Jadi ada orang supaya dia tidak siap, maka niatnya pergi saja. Padahal dia itu mampu siap. Tidak boleh. Kalau orang ada niat untuk pergi, seperti orang yang kerjanya dia setiap hari supir, umpamanya jauh antar kota yang lainnya, maka berhak dia untuk tidak berpuasa. Ya, untuk berikutnya masih nyupir, ya berhak untuk tidak berpuasa. Belum bisa membayar, bayar fidyah. Ya. Nah, ada orang musafir kalau dia kuat maka puasa boleh. Ya. Jadi musafir dia kuat, ya, tidak puasa boleh, asal musafirnya safarnya safar yang mubah. Safar yang mubah itu namanya orang cari rezeki. Ya, bepergian jauh karena bekerja. Yang nomor dua, dia seandainya dia sehat, ya, ya siap maka lebih utama. Kalau dengan safar ini dia siap menjadi sebab madorotnya, tidak boleh. Ya, umumnya ada, pernah Rasulullah SAW bepergian. Beliau kuat, tapi kurang satu jam, maka sahabatnya dalam keadaan apanya yang pingsan. "Wahai Nabi, ini sahabat tidak kuat." "Bagus, ambilkan air." Beliau minum. Untuk memberi contoh, ini bolehnya kalau kita dalam keadaan safar kuat, yang lain tidak kuat. Kalau kita tidak berbuka, mereka malu, yang lainnya kita mengorbankan, ya, untuk membawa maslahah saudara kita boleh. Ya, boleh. Karena memang ada dalil seperti itu. Jadi ambilnya ada tamu, ada siam satu yang 10 tidak siam. Ya, membatalkan siam dia bukan karena dia yang membatalkannya, tapi karena ada uzur ini orang yaitu menjamu bagaimana tidak dimakan kalau dia membatalkannya karena ingin pula berbuat baik kepada yaitu ahlil bait maka dapat pahala pula. Jadi kesimpulannya orang musafir kalau dia musafir dalam keadaan halal ya boleh seperti bekerja maka boleh tidak siam. Ya, kalau siam itu lebih bagus boleh dengan syarat tidak madarakan. Yang nomor tiga kalau dibuat siam madarakan maka tidak boleh kita siam. Karena Islam tidak mendaki kita untuk madarakan. Makanya ayatnya tadi dalam surat Al-Baqarah 184 Allah mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian juga beliau pada bulan Ramadan paling dermawannya orang. Dermawan, itu pemurah. Dermawan urusan harta. Dermawan pula tenaga mungkin membantu tetangga. Ya kita ini oleh Allah Ta'ala dikasih tenaga yang sehat. Bagaimana ada saudara kita, tetangga kita. Banyak pas nyetater sepeda motor enggak bisa. Atau ada sesuatu yang perlu. Yaitu dibantu oleh kita. Gimana jasad kita lebih banyak dermawan pada waktu Ramadan. Sebagaimana dijelaskan di sini. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi. Beliau itu paling dermawan untuk berbuat baik. Ya. Jadi bukan hanya masalah urusan harta, urusan fisik pula. Wa ajwatu ma yakunu fi syahr Ramadan, lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Li'anna Jibril kana yalqahu fi kulli lailatin fi syahr Ramadan, karena malaikat Jibril bertemu dengan beliau setiap malam pada bulan Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan bulan yang mulia, bagaimana kita menyibukkan diri dengan amal-amal yang paling banyak manfaatnya terutama untuk akhirat kita. Ya boleh kita mencari rezeki, ya, tapi jangan lupa masalah urusan akhirat, ya. Biasanya kalau orang itu laris-larisnya dagangan itu untuk 10 yang awal apa untuk 10 yang pertengahan? Akhir, sehingga sepi malamnya, ya, bingung untuk mengatur ini semuanya, ya. Nah ini silakan bertakan sama yang lain. Kalau kita sekiranya itu bisa diurusi oleh orang, ya, orang itu amanah, tidak mengapa kita lebih banyak meningkatkan amal ibadah. Tapi kalau kita harus kita pas-pasan, ya, tidak boleh kita menganiaya keluarga kita, tidak kita carikan rezeki karena kita ingin berada di masjid atau siam atau yang lainnya, ya, tidak boleh, kecuali umpamanya kita dalam keadaan longgar, ya. Tapi kalau kita nih rezeki kita pas-pasan, hari ini kita cari, hari ini untuk kita makan, tanggal 21, 22 kalau kita tidak kerja ya tidak bisa makan keluarga kita, kita wajib kerja karena menafkahi si istri hukumnya wajib, menafkahi anak juga wajib. Ya, sedangkan siam apabila kita kerja keras tidak mampu dan ini untuk menafkahi istri, boleh kita tidak siam. Walaupun kita mampu, tapi kalau siam kerja kerjanya tidak tidak fit umpamanya, atau kerja kita kurang tidak bisa menafkahi istri, maka kita boleh tidak siam karena menafkahi istri hukumnya wajib, menafkahi istri anak hukumnya wajib. Dan juga dijelaskan di sini. Beliau memperbanyak membaca Al-Quran. Subhanallah. Ya. Baca Al-Quran penting sekali karena besok pada hari kiamat Al-Quran akan bicara. Yaqulul Quran. Ey Rabbi. Manaktu layla. Manaktuhul nauma. Manaktuhul nauma layla aku. Cekka orang ini tidur malam. Fasafi'ni fi. Ya Allah beri aku syafaat untuk orang ini. Karena orang baca Al-Quran umumnya malam hari. Dan upayakan bapak dan ibu membaca Al-Quran ini ikhlas karena Allah. Jangan mengganggu tetangga. Ya, dibaca sendiri-sendiri. Ya, karena kalau kita membaca Al-Quran di speaker, kasihan di rumah mungkin baca. Sana lagi, sana lagi. Kalau kita membaca Al-Quran, cukup kita dengar sendiri, saudara kita membaca, istri kita membaca, yang lain membaca, cukup ya. Adapun kita seandainya tidak bisa membaca Quran di rumah, boleh di masjid ya, namun tidak perlu mengeraskan suara, karena kita tidak boleh mengganggu orang, mengganggu tetangga tidak boleh, mengganggu dengan apapun. Makanya azan itu hanya sebentar, khutbah pun juga sebentar, ya, tidak lama, karena manusia perlu untuk yaitu konsentrasi berdoa dan juga yang lainnya. Baik, ayuhal ikhwah, barangkali itu yang dapat disampaikan keterangan singkatnya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Ini ada dua pertanyaan, Ustaz. Khususnya untuk bulan Ramadan. Yang pertama, yang kami tanyakan batas waktu untuk sahur. Itu yang benar itu ketika kita mendengar imsak atau azan dikumandangkan. Jazakallah khair. Dan yang kedua, malam Lailatul Qadar. Apakah hadis itu disebutkan, karena Ustaz mengatakan malam Lailatul Qadar itu hanya satu kali. Dan datangnya 10 hari yang terakhir. Apakah ada Quran dan hadis yang menyebutkan? Tidak. Dan di dalam cerita ini ada seorang anak pemuda yang namanya Karim dan Furqan. Karim ini anak yang sangat taat setiap harinya, khususnya di dalam bulan Ramadan, yaitu dia setiap hari itikaf setelah sholat tarawih. Ya. Itu selalu dia sempatkan karena dia yakin bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu menurut dia, dan dia sangat semangat mulai awal hingga akhir dia selalu itikaf di dalam masjid. Dan lain dengan si Furqan ini, dia sampai ditegur oleh Abu Karim, "Hai Furqan, kamu kok enak-enak di rumah melihat nonton TV atau segalanya, padahal malam Lailatul Qadar itu datangnya tidak ada yang tahu. Maka saya ini selalu sempatkan di dalam masjid." "Hei," katanya Furqan, "Karim, kamu amat semangat sekali bahwa malam pertama itu atau Lailatul Qadar datangnya itu 10 hari yang terakhir." Itu yang dibilang. Dan saya mohon keterangannya dari Baik. Ustaz yang jelas, terima kasih. Baik. Ada dua pertanyaan, memang alhamdulillah pertanyaan pertama tadi belum saya singgung, yaitu umumnya pada zaman sekarang kalau sudah waktu Ramadan itu jam 2 sahur. Ketika sahur ditambah lagi yaitu dengan beduk ditabuh kesana kemari keliling. Maka ini tidak ada syariatnya, bahkan juga mengganggu orang. Karena beliau itu kalau memanggil orang sholat itu dengan adzan khayya ala sholat. Yaitu ada adzan awal itu untuk menidurkan bagi orang belum tidur. Dan untuk membangunkan bagi orang belum bangun. Nah, karena wabil askari hum yastaghfirun. Jadi tidak ada istilahnya sahur kurang 10 menit, sahur kurang 2 menit. Ini sudah imsak padahal masih 10 menit lagi, kita itu kalau makan 3 piring masih habis. Nah itu tidak boleh ya. Jadi kita jangan terpengaruh seperti itu. Dan yang penting kalau kita tahu, apalagi kita sudah punya jam ini, sekitar apa itu subuh kurang 5 menit, masih ada kesempatan apabila kita memangnya sahurnya itu enggak banyak, cukup 5 menit itu. Jadi istilah ini imsak tidak ada. Jadi batas tidak boleh kita makan itu kalau sudah yaitu adzan subuh. Namun seandainya kita ini sahur ya, terlambat kemudian sebelum adzan kita sahur kok sudah adzan, ketika ada adzan boleh melanjutkan. Riwayat Abu Dawud rahimahullah ta'ala. dan itu dijelaskan oleh para ulama sunnah. Tapi kita tidak, yaitu sahur pas waktunya apa? Subuh. Baik. Yang nomor dua, memang dijelaskan tadi bahwasanya yaitu untuk Lailatul Qadr hanya sekali. Lailatul Qadr bukan layali. Lah sekali ini waktunya kita mencari dari mulai tanggal 21 sampai malam 30 atau 29. Nah ini tidak sama. Kadangkala tahun kemarin itu tanggal 27, kadangkala 29, kadangkala 25, kadangkala 23. Makanya para ulama sunnah kalau orang itu dia mau mencarinya selama 10 hari ini, insya Allah akan mendapatkan satu hari itu. Tapi kalau kita umpamanya, yaitu dalam keadaan sibuk, ya, yaitu urusan kekeluargaan kita yang lainnya, maka kita bisa mencari waktu-waktu yang ganjil. Karena beliau taharu, carilah waktu yang ganjil. Dan hadisnya 23, 21, ya, 25, 27, 29, banyak hadisnya. Cuma kita memang waktu Ramadan ini kita harus menjaga diri ya dari tayangan-tayangan televisi atau HP yang lainnya bercampur. Kita bisa membaca yaitu fatwa-fatwa, tapi kalau gambar-gambar yang lain tidak boleh. Karena itu ada hadis, malam yata' qaulaz-zur wal amala. Siapa tidak meninggalkan ucapan yang kecil dan perbuatan kecil, Allah tidak butuh orang itu siap. Ya. Cuma tadi dijelaskan ya, siapa yang karim, yang satunya siapa tadi? Al-Fuqar. Jadi karim yang menasihati yang baik karim. Ya. Jangan sampai kita ini kalau terlalu banyak ibadah lalu menghina orang yang berbuat maksiat. Jadi kita nasihati. Nah, karena ada pernah dua orang. Yang satu ahli ibadah, yang satu maksiat. Apa kena ahli ibadah? Ittaqillah. Kamu harus takut kepada Allah Ta'ala. Baik, ditinggalkan. Besok lagi diulangi lagi. Ya, maka orang ahli ibadah tentu dia benci dengan orang yang maksiat. Ini sudah menjadi fitrah. Tapi ketika orang yang maksiat ini dinasihati, kamu enggak usah ngurusi saya lah. Wong surga neraka itu kan ya miliknya apa itu ditanggung orang masing-masing. Apa kamu itu disuruh oleh Allah Ta'ala mengawasi saya? Dinasihati baik, tapi jawabannya orang itu seperti itu. Cuma keliru orang yang ibadah ini, dia ngomong. Wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa. Dosamu. Diucapkan kalimat ini karena saking panasnya hatinya. Oh, dinasihati baik-baik kok jawabannya seperti itu. Nah, ya. Jadi kita kadang-kadang diuji, kita ini diuji oleh Allah. Dihadapkan orang yang modelnya seperti ini. Ya, ini harus kita pahami. Dan ya, jangan menyalahkan orang itu. Jadi kita nasihat. Jadi kita yang diuji oleh Allah Ta'ala dihadapkan orang seperti ini. Gimana sikap kita? Maka tatkala orang itu mengatakan, wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa. Maka Allah Ta'ala memberitahu, man yata'ala alaiya alla aghfirahu. Siapa yang berani bersumpah atas nama saya tidak mengampuni si dia, aku ampuni dia. Subhanallah. Karena Allah Maha Pengampun. Mungkin orang bicara seperti itu dalam dohirnya. Ya. Tapi batinnya dia yang lain karena Allah Maha tahu. Ya. Tapi kalimat yang sangat bahaya ini tadi, wallahi bersumpah Allah tidak akan mengampuni dosamu. Padahal Allah Ta'ala pengampun. Jadi ya karim, ya menasihati boleh, tapi dengan bahasa yang baik. Seandainya ditolak, ya kita jangan sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang sangat membahayakan. Karena kita itu diperintahkan untuk menasihati. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan juga ada manfaatnya. Untuk siapa? Saya dzakaru mayyakhsha. Akan mengambil peringatan itu orang yang takut hatinya. Wayatajannabu al-asqa, dan akan menjauhi peringatan ini bagi orang yang hatinya mati atau hatinya keras. Jadi kita menasihati dengan bagus, tentang diterima atau tidak bukan urusan kita. Yang jelas bagaimana kalau orang mau itikaf selama 10 hari, alhamdulillah itu adalah amalan sunnah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap tahunnya. Bahkan sebelum meninggal dunia beliau menambah 10 hari lagi, yaitu pada waktu bulan Syawalnya. Ya. Adapun kita yang mampu karena kita sudah tidak ada urusan dunia, sudah ada mewakili, alhamdulillah apabila hal itu bisa dilakukan. Namun apabila kita itikaf ini meninggalkan yang wajib yang lainnya, tentunya tidak boleh kita meninggalkan yang wajib karena mengamalkan yang sunnah. Dah katanya istri, abang bilang sama istri, kamu enggak usah atau nyalakan saya ingin itikaf. Tapi istrinya enggak ada makan yang dimakan, padahal istri ini tanggungan si suami. Ini tidak boleh. Kalau orang punya tanggungan atau dia maslahah umat dia. Karena apa maslahah umat? Untuk umat. Kalau itikaf untuk dirinya sendiri. Jadi silakan kalau memang tidak ada urusan dengan menyangkut umat, itikaf alhamdulillah. Kalau ada orang itu urusan dengan umat, dia harus menyelesaikan perkaranya, maka mengamankan karena kebaikan amal sunnah itu jumlahnya banyak. Nah, bukan hanya itikaf saja. Namun itikaf tentunya itu adalah amal yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya biasa latihan puasa beduk 2 hari sebelum Ramadan. Apakah juga terang? Dilarang. Walaupun bukan beduk, jam 9 pun juga dilarang. Iya, karena puasa itu enggak ada puasa beduk, itu puasanya anak-anak. Iya. Ya namanya siam itu mulai fajar sampai maghrib. Kalau latihan, ya latihan. Kalau siam enggak ada siam separuh hari. Ya, tetaplah kalau itu diniati siam ya berarti mengada-ada. Nah, cuma kalau kita tidak tahu, semoga Allah Ta'ala mengampuninya. Tapi kalau tahu ya jangan mencoba-coba membuat siam beduk atau siam mahsan. Jadi tidak boleh. Jadi kita tetap jangan siam. Kalau mau latihan sebelumnya boleh. Ya, kan sekarang masih tanggal yaitu 16, 17 atau apa ya. Satu hari bahkan beliau banyak siam. Cuma kalau sudah mepet untuk harinya maka kita tidak boleh siam. Yaitu sifatnya jaga-jaga. Ini kok kalau di rumah memajang foto apa baiknya? Gimana ini siapa yang bisa membacakan ini? Pertama. Kalau imam masjid bacaan Al-Fatihahnya tidak benar, apa sebaiknya sholat di rumah saja? Oh, tidak bisa, tetap di masjid. Di masjid, kita sholat di masjid. Karena ada hadis, man qara' al-Qur'ana wa yatata'ta'u 'alaihi wa 'ala syakun falahu ajrun. Siapa membaca Al-Qur'an dia megap-megap, belum terampil, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala karena kesungguhan dia untuk membaca Al-Qur'an. Pahala membaca Al-Qur'an. Faman qara' al-Qur'an fa huwa mahirun, yakni siapa yang dia membaca Al-Qur'an mahir kal kiramil barar, seperti malaikat yang mulia. Jadi tetap kita di masjid, namun apabila kita memungkinkan untuk mengajari orang itu alhamdulillah, kalau tidak tidak mengapa ya, karena bacaan Al-Qur'an ya ada kalanya orang itu kurang tertil yang lain. Tapi seharusnya imam tidaknya memperbaiki bacaannya. Namun kalau kita lihat di desa itu hanya itu imamnya. Ya, dan kita tidak boleh mengusir imam kecuali atas izinnya. Ya, tidak boleh. Wahnya tidak berat. Ada orang bapak sendiri jadi imam. Tidak bisa kalau ada imam tetap tidak boleh kita. Kecuali kalau imam itu yang mengizinkan. Wallah. Lalu? Yang kedua, kalau di rumah memajang foto, apa sebaiknya perempuan sholat di masjid? Setiap perempuan wajib sholat, paling baiknya sholat di rumah. Fotonya diambil. Iya, ya. Karena afdalus sholat yakni la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun. Ya. Au kama qila. Jangan kamu melarang wanita itu sholat di masjid, tapi sholat mereka di rumah itu lebih utama. Jadi wanita sholat di rumah, namanya ya, tidak berjamaah dengan berjamaah di masjid, masih utama di rumah. Cuma boleh wanita sholat di masjid, hanya saja pakaiannya harus menutup aurat. Ya tidak boleh yaitu campur laki-laki dengan perempuan. Buyarnya pun juga harus suruh wanita dulu buyar. Bahkan setelah salam wanita suruh pergi, laki-laki menunggu. Itu menurut sunnahnya. Dan juga tidak boleh pakai parfum, ya. Wanita tidak diperkenankan pakai parfum. Adapun laki-laki dianjurkannya. Jadi kalau rumah itu ada gambarnya, ya kita sholat di tempat yang tidak ada gambarnya di situ. Kalau memungkinkan untuk kita ambil, alhamdulillah kita ambil. Wallah alam. Nah. Yang ketiga, kalau pernah berbuat kesyirikan, tapi saat itu tidak tahu, apa perlu mengulang syahadat? Tidak perlu mengulang syahadat. Kita istighfar. Fakultus tahfir robbakum. Ya. Mengulang syahadat itu orang yang murtad, yang dia dipaksakan orang. Adapun orang sudah bersyahadat dan tidak ada pembaruan syahadat. Karena kita setiap sholat baca apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ini orang-orang pergerakan. Yang mengaku pun jadi khalifah atau khilafah, maka kalau masuk golongannya harus memperbaharui syahadatnya. Kenapa enggak suruh memperbaharui syaratnya selama sekian tahun? Jadi kalau orang itu melakukan syirik tidak tahu, cukup istighfar. Dan Allah Ta'ala memberitahu orang tidak tahu, diampuni oleh Allah Ta'ala. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami ini kalau kami ini lupa. Lupa itu ngerti dalilnya, tapi saat itu lupa. Jadi kita kadang-kadang sekarang mengerti kalau mau minum itu baca bismillah. Tapi nanti kadang-kadang lupa. Maka Allah Ta'ala tidak menghukum orang yang lupa. Dan juga orang yang tidak tahu. Maka ketika tidak tahu, lalu tahu, cukup istighfar. Wallah. Dan ditanyakan? Iya. Mengenai tadi itikaf. Itikaf, ya. Kan 10 hari sebelum Ramadan, ya. Itu dilaksanakan setiap tanggal ganjil, apakah selama 10 hari terakhir? Iktikaf beliau itu selama 10 hari terakhir. Jadi tidak harus tanggal-tanggal yang ganjil? Tidak, namanya iktikaf itu berdiam di masjid. Jadi beliau pagi itu sudah, nah ya, pagi sudah masuk di masjid. Jadi untuk malam yang apa 21 itu baginya sudah masuk. Jadi sampai keluar nanti kalau sudah takbir keluar dari masjid itu iktikaf yang dicontohkan. Ada orang iktikaf hanya 2 jam. Dari mana iktikaf? Ya semoga dapat pahala tapi hanya 2 jam. Jadi iktikaf itu berdiam di masjid tidak keluar kecuali keluarnya ada yaitu kencing, buang air ya. Sekiranya makan itu di masjid bisa, jadi nanti bukan berarti malamnya itikaf, siangnya pergi ke toko itu bukan itikaf. Itikaf itu berdiam di masjid. Ya, yaitu wa antum aqifuna fil masajid. Kamu itikaf di masjid. Wallah. Yang lain? Ya. Mengenai itikaf. Iya. Imam enggak ada kesempatan gitu. Gimana? Maksudnya baca kita. Iya. Menurut asal kita baca doa iftitah, tapi kadang-kadang imam langsung pertamanya saja. Ya Allah Akbar doa iftitah, kemudian nanti untuk berikutnya yaitu setelah salam lalu takbir lalu membaca yaitu Fatihah. Ini kurang sempurna walaupun tau ulama mengatakan bahwa doa iftitah itu sunnah. Tapi sunnahnya siapa itu? Rasulullah SAW. Jadi takbir kita doa iftitah dulu. Ya. Namanya sunnah itu namanya yang diamalkan oleh beliau. Boleh ditinggalkan tapi lebih utama diamalkan. Karena itu amalan beliau. Jangan sampai kita beranggapan itu sunnah saja. Beliau mengamalkan. Bro. Kecuali kita kondisi mamanya dalam keadaan tertentu tidak mampu lah kita meninggalkannya ada udur. Tapi kalau orang itu mampu kenapa harus meninggalkan sunnah? Nah jadi doa iftitah tetap dibaca. Jadi takbir bukan langsung Fatihah tidak. Doa iftitah itu. Dan doa iftitah itu kalau tiba-tiba waktu anu salat malam itu lain dengan doa tidak biasa. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Fatir as-samawati wal dan boleh Allahumma bait-baitnya atau inni wajah tu wajah. Cuma kita menentukan harus satu tidak boleh. Ya. Jadi itu banyak sekali doa iftitah yang ditentukan oleh beliau pada waktu sholat malam. Kalau itu diganti-ganti maka boleh. Tapi doa iftitah tetap dibaca dalam keadaan lirik. Cuma kita ini kadang-kadang imam itu digelisahkan oleh siapa? Makmum. Jadi dia... ya sudah mau... Kalau mereka tidak mau sholat ya sudah lah. Kalau kita memang sholat untuk sholat wajib, yaitu memang kita hendaknya kita menjaga untuk orang-orang ini. Tapi kalau sholat sunnah tarawih itu menunjukkan orang itu kalau sudah siap sholat sunnah tarawih berarti siap dia. Jadi jangan sampai mencari apa itu masjid yang sifatnya kilat. Ya, berapa menit kemarin? 7 menit ya? 7 menit 21. Nah, ya. Di toko enggak mau 7 menit ya, 7 jam. Taib siapa lagi tadi? Ya. Nah, enggak ada itu lemah. Yang ada apa? Dhahabat dhama'u wabtalatil ghurubu wasabatal ajri insyaallah. Ya Allah malaka sumtu wa laka aftartu enggak ada. Tapi kita tetap sebelum membaca bismillah, karena itu kebiasaan. Adapun tambahan yaitu tadi, maka itu dianjurkannya. Wallah. Ya. Mengenai penetapan puasa yang di ya. Ada format yang sekarang-sekarang ini kan akhirnya bagaimana menyikapi? Ya, ya ladzina amanu atiullah atiur rasul wa ulil amri min. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah Ta'ala dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan juga pemimpin-pemimpin yang mengurusi dirimu. Itu dalilnya. Wallah. Cuma kalau kita ini ya, ada orang berselisih ya, jangan dibesar-besarkan karena memang tidak mau seperti itu ya, sudahlah. Longgar. Cuma kalau ditanya, dalil ya ini dalilnya. Ya. Jadi jangan sampai siam nanti bermusuhan. Nah, sudah kita terangkan, sudah selesai, mau diamalkan, alhamdulillah, tidak urusannya masing-masing orang yang beramal. Penting kalau kita ditanya, yaitu tadi dalilnya. Wallahualam. Cukup? Baik, saya rasa kita cukupkan sekian. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita senantiasa mendapatkan kesehatan badan dan iman sehingga kita bisa melaksanakan amal untuk kelanjutan berikutnya. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.